يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-27 dan setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya kalian tobat kepadanya, memaafkan kalian, menghapus dosa-dosa kalian. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, akan tetapi ada orang-orang di sana yang senantiasa mengikuti syahwatnya, senantiasa menikmati dan menginginkan kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan syahwat. Mereka menginginkan agar supaya kalian antamilu mailan azima, kalian menyimpang dari jalan kebenaran. Penyeru kebatilan banyak sangat, sebagaimana penyeru kebaikan juga banyak, dan terus menerus akan ada peperangan ini, pergulatan, persaingan antara dua kubu ini, kebaikan, penyokong kebaikan, kejelekan dan penyokong kejelekan. Tinggal tentunya kita berada di pihak siapa dan dengan siapa. Barakallahu fikum. Allah menginginkan untuk kita tobat, berhenti dari penyimpangan-penyimpangan, walaupun secara syahwat itu adalah suatu yang sangat nikmat. Mungkin senang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kejelekan. Dan boleh jadi suatu yang kita benci justru itu adalah kebaikan. Sebagai contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian tidak senangi. Boleh jadi sesuatu yang kalian tidak senangi itu baik untuk kalian, dan boleh jadi yang kalian senangi justru jelek untuk kalian. Maka untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang jelek, ya kita kembali kepada dalil, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui mana yang baik untuk kalian dan mana yang jelek untuk kalian. Jadi bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti akal pikiran, tapi mengikuti petunjuk, namanya juga petunjuk. Barakallahu fikum, huda. Baik buruknya ada pada petunjuk itu yang akan menuntun kita, mengingatkan kita mana yang baik dilakukan, mana yang jelek kita tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan meringankan untuk kalian syariatnya. Barakallahu bikum. Untuk umat ini syariat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringanan yang luar biasa. Baik, diberikan keringanan. Coba perhatikan dalam masalah ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atas kita. Subhanallah. Begitu banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan. masalah puasa. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak mampu karena sakit atau karena perjalanan, maka silahkan kita ganti di waktu-waktu yang lain. Zakat diwajibkan ketika harta kalian telah mencukupi nisabnya. Begitu belum sampai nisab, tidak ada kewajiban kalian mengeluarkan zakat. Haji juga diperintahkan kalian untuk menunaikannya bagi siapa yang mampu. Begitu Anda belum mampu, berarti belum ada kewajiban untuk Anda. Salat juga demikian. Anda diperintahkan untuk melakukannya berdiri tegak. Kalau tidak mampu silahkan duduk. Kalau tidak mampu juga silahkan Anda berbaring. Begitu banyak keringanan-keringanan. Sholat dalam perjalanan yang mestinya ketika mukim Anda melakukannya 4-4 rakaat. Begitu di perjalanan Anda diberikan keringanan untuk melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Subhanallah. Betapa banyak kemudahan dan keringanan. Baik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Yusrun. Baik. Banyak cabang-cabang kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jika sekiranya tidak mampu kita untuk menekuni satu cabang, banyak cabang yang lain. Barakallahu fikum. Bab sedekah misalnya. Bab sedekah. Begitu Anda kurang harta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak diperintah untuk mengeluarkan harta-harta kalian sehingga Anda lebih sempit kehidupannya. Barakallahu fikum. Silakan. Kalau Anda diberi kelapangan, pakai ini, peluang ini, pintu ini. Anda diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, silakan. Ikut perang. Tapi begitu Anda lemah, mungkin karena cacat atau fisik yang tidak mampu, silakan. Banyak yang bisa dilakukan oleh Anda. Qiraatul Quran, zikrullah. Saking banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan dalam syariat kita ini, dalam agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yushaddadina ahadun illa ghalaba." Dan tidak akan ada seorang pun memaksa-maksa diri melakukan semua cabang-cabang kebaikan ini kecuali dia yang terkalahkan. Barakallahu fiik. Dia yang terkalahkan. Agama ini sangat mudah. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin." Allah tidak menginginkan untuk kalian susah sengsara di dalam agama ini. Baik. Ketika ada orang mengatakan, "Pe susah jo ini." Lah, bukan susah. Sangat-sangatlah mudah. Cuman yang menjadikan susah itu karena terhalangi dia. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum. Terhalangi dia oleh syahwatnya, terhalangi dia oleh syaitan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah." Sesungguhnya agama ini sangat-sangatlah mudah. Ibadah-ibadah ini sangatlah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa taysir, kemudahan, sehingga mudah dan ringan, gampang kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, memang akan berat. Barakallahu fikum. Sholat subuh ini sangat berat. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah dia melakukannya. Baik. Maka Allah mengatakan di sini, "Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Karena memang manusia ini dicipta dalam kondisi lemah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba." Allah menciptakan kalian dalam kondisi lemah. Barakallahu fiikum. Maka sangat banyak keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita ini, subhanallah. Tidak seperti umat-umat sebelum umat ini. Kesulitan, beban berat. Dalam masalah ibadah, dalam masalah tahara, dalam masalah taubat. Subhanallah. Tapi umat ini sangat-sangat mudah. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memanggil di ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta saudara kalian, sesama kalian, dengan cara yang batil. Barakallahu fikum. Dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara merampok, dengan berbagai macam cara. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali itu berupa tijarah, berupa jual beli yang dibangun di atas keridhaan antara kalian. Ini termasuk syarat, di antara syarat-syarat jual beli. Ar-ridha bainat tarafaini. Ridha dari dua sisi, si penjual dan si pembeli. Tidak ada paksaan. Barakallahu fikum. Tidak ada tipuan, harus ada kejelasan. Antara radin minkum, saling meridai antara satu dengan yang lainnya. Baik. Jangan ada paksaan, karena sebagian orang ketika dia menjual semacam dia memaksa. Begitu orang telah memegang barang itu, dia sudah anggap bahwa dia telah membelinya di tempat-tempat tertentu, subhanallah. Baik. Begitu kita pegang barang itu, seakan-akan kita sudah membelinya dan harus bayar. Baik. Antara di minggu. Kita membeli dari satu tempat dengan harga sekian, dan kita menjualnya dengan harga sekian, tentu lebih tinggi harapannya bahwa ada selisih di antara jual dan beli kita. Baik, itulah dia barakallahu fikum keuntungan laba yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengatakan bahwa ini sama dengan riba. Kita memberi utangan sekian dan mereka bayar sekian. Tidak bisa disamakan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakannya. Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antara radin minkum. Baik. Jangan dipaksa orang menjual barangnya. Jual juga. Jual juga kita. Maka orang itu pun terkadang mengatakan, "Oh iya judang." Khawatirnya dia dengan ini keterpaksaan muncul. Barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan antara radin minkum. Harus kalian saling meridai. Ini ridha dengan harga dan ini ridha dengan ridha dengan barang dan ridha dengan harganya. Kemudian Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian sangatlah penyayang. Membunuh diri dengan berbagai macam. Barang siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala sawu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam. Oh bi hadzal ma'na. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan mengadab dia dengan sesuatu tersebut nanti di hari kiamat dalam neraka jahannam. Kalau dia membunuh dirinya dengan cara membuang diri dari ketinggian, maka itulah yang akan diperlakukan untuknya dalam api neraka. atau meminum racun yang akan merenggut nyawanya, atau dia potong lehernya, atau dia gantung diri, atau dia bom bunuh diri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Terkadang orang dia terhimpit satu masalah dan dia tidak lagi menurut dia mampu memikul beban tersebut, sehingga dia ambil jalan pintas dikiranya bahwa dengan bunuh diri selesai urusan. La. Barakallahu fikum. Bunuh diri bukan jalan keluar dari urusan yang menghimpit kita. Jalan keluarnya adalah fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya dari masalah dan urusan yang dia hadapi, bukan dengan bunuh diri. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah ini, masalah itu, banyak dari masalah-masalah. Bukan bunuh diri jalan keluarnya. Tapi jalan keluarnya adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Dosa bunuh diri adalah dosa besar. Baik. Dosa bunuh diri adalah dosa besar. Maka seorang tidak boleh bunuh diri secara langsung atau perlahan-lahan. Barakallahu fikum. Secara langsung atau perlahan-lahan. Ya, termasuk antaranya merokok ini yang barakallahu fikum, yang kata para ahli, para dokter, rokok akan membunuhmu. Barakallahu fikum. Maka jangan, barakallahu fikum. Hatta sesuatu yang zahirnya adalah halal, barakallahu fikum, zahirnya adalah halal, tapi karena faktor kesehatan tidak lagi memungkinkan untuk kita mengonsumsinya, begitu kita memakannya maka akan terjadi efek yang mematikan. Maka ini pun tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ada efek yang mematikannya. Kalau sengaja dia melakukannya dan dia tahu akibatnya, maka ini termasuk bunuh diri. Barakallahu fikum. Sengaja melakukannya dan dia tahu efeknya bahwa bakal terjadi ini kalau saya makan ini atau saya minum ini, maka ini termasuk bunuh diri. Subhanallah. La haula quwwata illa billah. Orang kalau masih sehat mungkin semua bisa dia makan dari makanan-makanan. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau sudah tidak sehat lagi, maka dokter akan mengatakan, bapak jangan makan ini, bapak jangan makan ini lagi tidak boleh, ini lagi tidak boleh, karena akan mengganggu kesehatan bapak. Yang boleh anda makan ini. Ha kata. Wallahul musta'an. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap kita. Baik. Tidak ada satu kesulitan kecuali bersamanya kemudahan. Tidak ada satu kesempitan kecuali di sana ada jalan keluar. Barakallahu fikum. Jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan orang kita, kita ataupun kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.